Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Setelah kita mempelajari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tentang pembahasan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya serta istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Selanjutnya, di antara masalah yang terjadi perdebatan sengit antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah sesat yang menisbatkan diri-diri mereka ke dalam Islam, ya termasuk di antaranya adalah Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Wal-Asyairah. Masalah yang kedua, Al-Qawl fi nuzulir Rabbi ila samai dunya wa ityanihi wa maji'ihi yawmal qiyamah. Ini pembahasan tentang turunnya Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, ke langit dunia. Langit dunia ini yang paling bawah, sebagaimana Allah memberitakan dalam kitabnya, Allah menciptakan langit 7 lapis. Nah, langit yang paling dekat dengan kita yang dinamakan dengan as-sama dunia. Ini langit yang paling rendah. Demikian juga pembahasan tentang ityanihi wa maji'ihi. Ya, keduanya maknanya sama, yakni kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, ya, untuk memberikan putusan di antara para makhluknya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa dzalika anna Allah taala fa'alun lima yurid. Yang demikian itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha melakukan, maha berbuat apa saja yang dia kehendaki. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Termasuk di dalamnya apa yang kita pelajari di sini tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang datangnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbagai perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dari perbuatan-perbuatan. Wa qad tawataratis sunnah binuzulir rabbi ila samaid dunya. Dan as-sunnah telah datang secara mutawatir. Ini datang dengan periwayatan dari sekian banyak para sahabat, ya, sekian banyak jalan yang berisi tentang berita turunnya Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, ila samaid dunya, ke langit dunia ini. Perlu untuk kita ketahui bahwa para ulama ahli hadis, ya, mereka membagi, menyebutkan hadis-hadis, ya, adanya hadis yang mutawatir dan hadis ahad sebatas untuk menunjukkan tentang yakni jalan-jalan periwayatan hadis itu. Ya, bukan untuk membagi yang ini diterima, yang itu ditolak, tidak demikian. Adapun ahlul kalam, baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka memanfaatkan pembagian hadis mutawatir dan ahad untuk menerima dan menolak hadis. Untuk menerima dan menolak hadis. Sehingga dalam kaidah mereka, ya, bahwa tidak bisa diterima di dalam permasalahan akidah hadis-hadis yang sifatnya ahad, ya, yang jalan periwayatannya, ya, hanya sedikit, satu atau dua atau tiga, harus mutawatir, harus jalan periwayatannya banyak. Kemudian berikutnya naik lagi, ya, bahwa meskipun hadis itu mutawatir, namun dalil dari hadis sifatnya qauliyah. Sementara yang sifatnya qauliyah itu dhanni, kata mereka, sebatas dugaan. Sementara masalah akidah, masalah yang sangat penting, harus berdasarkan sesuatu yang qat'i, yang pasti. Sehingga masuk dalam rumusan mereka ini juga Alkitab, Al-Quranul Karim. Karena ini disilakan oleh mereka adillah qauliyah. Karena ini masalah akidah, maka harus dengan sesuatu yang pasti. Kemudian mereka tetapkan bahwa yang pasti kebenarannya itu adalah akal. Sehingga akhirnya, ya, di sisi mereka ahlul kalam, yang menjadi dasar pijakan mereka dalam berakidah, dalam berkeyakinan adalah akal. Dan ini sekali lagi apa yang ada pada ahlul kalam. Sehingga walaupun kita mendapati semisal Asy'ariyah, mereka menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi dan semisalnya, sumber dasar mereka dalam berakidah ini bukan datangnya keterangan itu dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah, namun berdasarkan akal. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka dalam kitab-kitab mereka ketika menjelaskan sifat-sifat itu, baik dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah, hanya sifatnya sebagai penguat saja. Ini keadaan mereka. Nah, telah datang secara mutawatir di dalam As-Sunnah penjelasan atau berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang turunnya Allah ke langit dunia. Pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, yang zilu Rabbuna تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Hadisnya muttafaqun alaih. Makna dari hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada syarah hadis ini dalam Al-Aqidah Asyarah Aqidah Al-Wasitiyah menyebutkan bahwa malam ya, dalam perhitungan syar'i ya, itu dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Itu malam dalam perhitungan syar'i. Adapun dalam perhitungan astronomi, dari terbenamnya matahari hingga terbit matahari lagi, itu malam. Nah, sekarang ya, pembahasan kita tentunya pembagian secara syar'i antara siang dan malam. Nah, sehingga dari waktu terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar pada sepertiga yang terakhir, ya misalnya hitungan kita kalau terbenamnya matahari jam 6, seandainya ini contohnya, kemudian terbit fajar jam 4, ya berarti di sana ada 10 jam malam itu. Sepertiganya, ya berarti 3 jam 20 menit. Sahih? 3 jam 20 menit. Nah, bagian yang terakhir dari malam tadi itulah sepertiga malam yang terakhir. Ya, yang bergandengan dengan waktu terbitnya fajar. Ini sepertiga malam yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'lamul khalqi bi rabbih. Ya, makhluk yang paling berilmu tentang Rabb-nya memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka wajib untuk kita mengimaninya. Karena Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang menjadi kepercayaan Allah telah memberitakannya. Kemudian pada kelanjutan hadis, fayaqul Rasulullah SAW memberitakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tatkala turun ke langit dunia Allah berfirman. Ya wajib untuk kita juga mengimani walaupun kita tidak mendengarnya. Ya bagaimana Allah menyeru hamba-hambanya di saat itu. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa di saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang menyeru kepadaku, memanggil Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabbi." Di saat itu. Karena ini adalah waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa astajiba lahu. Niscaya aku sambut seruannya. Aku ijabahi seruannya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Seorang mukmin mengimani ini dan berupaya untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang utama ini sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyambut hamba-Nya yang menyeru kepada-Nya, memberi hamba yang meminta kepada-Nya dan mengampuni hamba yang mohon ampunan kepadanya. Oleh karena itu termasuk di antara sifat-sifat mukminin yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam kitabnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur. Ya, ini waktu sepertiga malam yang terakhir masuk di dalamnya. Mereka hamba-hamba Allah yang beriman yastaghfirun. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum melanjutkan, terkait dengan apa yang ada pada prinsip Al-Mu'tazilah tadi dan yang semisalnya di kalangan Ahlul Kalam yang mereka bermain-main dengan istilah hadis ahad, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, di dalam salah satu bantahan terhadap mereka menyatakan bahwa mereka orang-orang yang mempersyaratkan ya, bahwa segala sesuatu yang diterima itu harus mutawatir, jadi beritanya datang dari banyak jalan, hakikatnya berarti mereka tidak mau beriman kepada Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus ya kepada setiap umat seorang Rasul ya. Berkonsekuensi ya umat itu akan menolak, kami tidak bisa menerima kamu datang seorang diri kepada kami. Sementara kenyataan ya, menunjukkan demikian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus ya, para sahabatnya untuk berdakwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ibn Jabal seorang diri ke Yaman. Penduduk Yaman tentunya mendapatkan apa yang disampaikan oleh Mu'az ibn Jabal dalam seluruh permasalahan agama, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah ya, maupun masalah-masalah yang lainnya. Demikian juga ketika mengutus Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman Selatan, beliau juga diutus seorang diri yang diajarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari kepada penduduk Yaman Selatan dalam seluruh permasalahan agama tanpa kecuali masalah akidah. Demikian juga para sahabat yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian mengutus para utusannya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wal kitabu qad dalla ala kamali qudratihi wa annahu al-fa'alu lima yurid. Dan Al-Kitab, Al-Quranul Karim telah menunjukkan akan kemahasempurnaan kuasanya, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya tentang Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha kuasa. Dan demikian pula Allah memberitakan bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala al-fa'alu lima yurid. Ya. Yang maha berbuat terhadap apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahukum fayakun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala al-fa'alu lima yurid. Adapun makhluk seluruhnya ya, kehendak mereka tunduk kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sesuai dengan kehendak Allah ya, kehendak kaunnya akan terjadi, yang tidak maka tidak akan terjadi. Wa annahu laisa lahu matsirun wala syabih. Di mana tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, yakni dari makhluk-makhluknya yang semisal atau serupa dengannya. Allah tegaskan laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Fa idza akhbara al-ma'sum sallallahu alaihi wa alihi wasallam binuzulihi ila as-sama'id dunya, sehingga apabila al-ma'sum ya, makhluk yang terjaga dari kekeliruan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini. Rasul telah memberitakannya sebagaimana pada hadis yang telah dibacakan tadi. Fama udhrul mu'min idza lam ya'taqid ma akhbara bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas apa udzur bagi seorang mukmin Ya, alasan bagi seorang mukmin jika dia tidak meyakini apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Apa uzur dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mengimaninya? Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, ketika Alkitab memberitakan tentang kemahatinggian Allah di atas arsy. Demikian juga as-sunnah. Demikian juga ijma' para sahabat. Akal demikian juga menetapkan. Fitrah demikian juga menetapkan. Apa uzur mereka yang mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya? Wa annahu laisa kamitsli syai'. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. An-nuzul, sesuatu yang maklum ya, dalam bahasa Arab. Yakni dari tempat yang lebih tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Itu nuzul. Ketika sifat ini ya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa nuzul ini nuzul yang khusus, berbeda dengan turun-turunnya makhluk. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan zawat al-makhlukin, maka demikian pula sifat-sifatnya. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim. Fahuwa yanzilu kaifa yasha ma'a kamali 'uluwihi. Sehingga kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, bersamaan dengan kemahasempurnaan, kemahatinggiannya di atas seluruh makhluknya. Sehingga jangan sampai tergambar pada seorang muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian tergambar berarti langit kedua, ketiga, dan selanjutnya hingga langit ketujuh, yaitu lebih tinggi daripada Allah. Tidak demikian. Sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bersamaan dengan turunnya ya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala tetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Kenapa demikian? Fa inna 'uluwwahu min sifatihi dzatiyah. Karena sungguhnya kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara sifat-sifatnya yang dzatiyah. Ya, artinya yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala luput, ya, kosong dari sifat tersebut. Wa nuzuluhu wa ityanuhu min af'alihi al-ikhtiyariyah at-tabi'ah li qudratihi wa masyiatihi. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala serta datangnya Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah, ya, kembalinya kepada masyiah di sini sebenarnya dikatakan yang mengikuti akan ya kemahakuasaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat nuzul dengan demikian termasuk di antara sifat-sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Ya, kapan Allah menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala berbuat, dan juga dikatakan oleh para ulama termasuk di antara sifat khabariyah. Kita tidak tahu ya, kalau bukan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, sebagaimana pembahasan tentang istiwa Allah di atas arsy-Nya. Kalau bukan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya, maka kita tidak tahu dan tidak menetapkannya. Sehingga ketika telah datang berita dari Allah, datang berita dari Rasul-Nya tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi seorang mukmin untuk mengimaninya dengan meyakini bahwa semua sifat-sifat yang Allah beritakan itu berbeda dengan apa yang ada pada makhluknya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.